Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbil alamin. Far'un iltaqata rajulani luqatatan yu'arrifaniha lakaniha wa laysa li ahdihima naqlu haqqihi ila ma la yajuzu lil multaqiti naqlu haqqihi ila ghairihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barafi'i. Waalaikumsalam. Far'un, cabang masal. Kita lanjutkan ya teman-teman yang dirahmati Allah. Kita sudah sampai, hampir sampai pada akhir pembahasan luqathah. Yang kemudian masuk bab laqid. Al-laqid itu adalah luqathah yang berupa anak orang. Manusia maksudnya. Jadi kan dijelaskan bahwa barang luqathah itu ada 4 jenisnya. Kalau luqathahnya adalah sesuatu yang tidak hancur cepat, artinya dia punya ketetapan badan yang lama, emas, perak, uang, mobil, motor, dan sejenisnya yang memang tidak berubah, punya waktu yang lama untuk tetap dalam keadaan seperti itu, maka ketentuannya dia kenali barangnya, kemudian diumumkan setahun, setelah setahun jadi milik, boleh dimanfaatkan, bisyartid doman, kan begitu. Kemudian kalau dia makanan yang mungkin akan cepat rusak karena makanannya basah dan seterusnya, maka ketentuannya dia harus 2, entah dia makan lalu ganti biayanya atau dia jual, dia simpen itu uangnya untuk nanti dikembalikan. Yang ketiga adalah makanan yang mungkin bisa diolah agar tetap menjadi makanan yang bisa dimakan dalam jangka waktu yang lama. Maka yang paling baik adalah dia antara 2 ya, entah dia makan atau dia jual atau yang ketiga itu dia ilaj, dia olah. Tapi yang paling baik itu adalah diolah, dan biaya pengolahannya tersebut diambil dari penjualan sebahagian makanan tersebut begitu. Tapi kalau dia mau bertabarruk ya bagus-bagus saja, itu yang ketiga. Kemudian yang hewan yang keempat, hewan itu ketentuannya entah di 3, dibiayai artinya dinafkahi, disimpan, kemudian yang kedua dimakan, yang kedua dijual dulu atau kemudian biayanya disimpan, yang ketiga dimakan gitu. Tapi yang ketiga ini nggak bagus gitu. Yang paling itu kalau hewannya adalah hewan yang yang layam tanya binafsi. Hewannya yang tidak bisa menjaga dirinya dari hewan buas. Maka pilihannya 3. Dijagain, dirawat begitu. Kemudian atau yang kedua dijual atau yang ketiga dimakan. Tapi kalau hewannya adalah hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri dari hewan buas terkecil, maka dia cuma 2, entah dijagain atau dia jual begitu. Dijagain atau dia jual. Tapi yang paling baik itu, bahkan beberapa kemarin kita singgung, pilihannya cuma 1, dijagain aja, kasih biaya nafkah begitu. Kemudian lanjutannya, far'un, cabang masalah, iltaqata rajula. Jadi dalam hal ini memang syariat Islam menjaga kepemilikan harta seseorang bahkan ketika dia lepas dari tangannya. Itu yang dimaksud oleh Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta orang lain bil batil. Bahkan harta yang tidak punya tuan secara zahir, itu tetap harus dijagain, bahkan diumumin selama setahun. Itu memang perhatian syariat kepada kita untuk tidak makan makanan, untuk tidak mengambil harta yang bukan punya kita. Kalaupun ingin mengambil harus dengan dalil-dalil yang pasti, dalam arti benar-benar punya kita baru kita pakai. Kalau masih remeng-remeng nih punya gua apa bukan, nggak bisa tuh. Begitu. Jadi jangankan yang haram, yang kelihatannya nggak haram tapi nggak ada bukti bahwa itu punya kita aja nggak boleh tuh. Gitu. Bahkan kan di awal kita sudah bilang, sudah singgung bahwa ternyata hukum luqata tuh berbeda. Kalau dia yakin dia adalah orang yang amanah dan bisa menunaikan hak luqata, baru disunnahkan ambil. Tapi kalau dia nggak begitu, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bahkan kata sebahagian mengatakan yamta apa yamna dilarang, yumna itu dilarang. Faru'un cabang masalah, kita baca ini. Iltaqata rajulaini luqatatan. Kalau ada dua orang iltaqat, menemukan luqatah, barang temuan. Dua orang nih lagi jalan berdua, dia nemu barang. Yu'arifaniha, maka kewajibannya yu'arifaniha, dia umumkan berdua. Yang umumin dia berdua. Wa yatamallakaniha, lalu setelah pengumuman itu selesai selama setahun, maka itu jadi milik, dan miliknya milik berdua, begitu. Tidak dimiliki oleh salah satu pihak. Walaisa li ahadin, dan tidak boleh untuk salah satu daripada keduanya naqlu haqqihi ila sahibih, memindahkan haknya kepada yang punya harta. Jadi maksudnya saya jalan berdua sama Haji Andre. Nemu ini barang, begitu. Kemudian kita umumi berdua. Lalu setelah kita umumi berdua, ya udah kita pakai dah, karena nggak ada yang datang. Tiba-tiba datang. Ada orang yang ngaku A, B, C, D, seterusnya. Dan ini hartanya sama saya nih, saya pegang. Karena di rumah saya gitu. Kemudian saya kasih langsung ke yang punya. Nggak boleh. Pemberian itu kepada miliknya harus dengan si izin yang nemu. Jadi dua-duanya harus iya gitu. Nggak boleh salah satunya. Karena dengan ta'rif itu barang sudah menjadi milik kita gitu. Maka saya tidak boleh melakukan transaksi apapun, tidak boleh melakukan tindakan terhadap barang tersebut kecuali dengan izin daripada yang punya berdua begitu. Hatta walaupun sampai kemudian yang punya datang, yang beneran punya datang begitu, nah, ngomong dulu kita bertiga begitu. Jadi laisa li ahadihima, tidak boleh kemudian salah satu daripada dua orang yang namun itu naqlu haqqi, memindahkan haknya ila sahibihi, kepada yang punya barang. Kama la yajuzu lil multaqiti, sebagaimana tidak boleh juga lil multaqit, bagi orang yang nemu. Saya dan Haji Andre nemu. Salah satu kita enggak boleh ngasih kepada yang punya kecuali kita ngomong dulu. Begitu juga kita berdua nih, salah satu kita enggak boleh naqlu haqqihi, memindahkan hak itu ila ghairihi, kepada orang lain selain kita, selain sahib, selain yang punya, selain kita juga enggak boleh. Jadi itu punya kita berdua. Karena punya kita berdua, maka seluruh tindakannya kita berdua yang yang bertanggung jawab. Mau dijual kita berdua, duitnya buat berdua. Lalu nanti kalau ada yang datang, gantinya sama berdua duitnya, begitu. Far'un, cabang masalah. Qala fit tatimmati, dikatakan dalam kitab Tatimmatul Madhab. Ini Tatimmatul Madhab ini sering lewat ya. Siapa yang punya? Al-Mutawalli. Aina Al-Mutawalli. Al-Mutawalli An-Naisaburi. Ya, kalau enggak salah. Qala fi tatimmati yajuzu al-iltiqatu as-sanabila. Yajuzu iltiqatu as-sanabila waqta al-hasadi in adhina fihi al-maliku. Aw kana qadran la yashuqqu 'ala al-maliki iltiqatuhu wa kana la yaltaqituhu bi nafsihi. فإن كان قدرا يشك على المالك أو كان يلتكته بنفسه حرم ووقع في عبارة الروضة في هذا الفرع نوع خلل والله أعلم. Yajuzul iltiqatus sanabil. Boleh kita memungut as-sanabil. Sanabil itu gimana? Al-Qur'an ayatnya. Malikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat fiha sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan gitu. Sanabil itu jagung. Kama sali habbatin ambatat fihi sana ba'di khalal. Oh, ntar kita nyampe. Kita baca di awalnya dulu. Boleh seseorang memungut sanabil. Sanabil kan tadi jagung. Ya. Jagung boleh tuh diambil waqtal hasad ketika hari panen in azina fihi al-mal. Orang panen kalau panen jagung tuh biasanya ada yang jatuh-jatuhan. Dia bawa nih jagung. Dipinggul begitu kan. Temur ada yang jatuh-jatuhan tuh ketika lagi panen. Boleh gak Ustaz? Ini sih masalahnya bukan masalah luqathah ya ini. Tapi disebutin tuh. Iltiqat sanabil. Sanabil. Boleh gak kalau kita ngambilin sumbul itu tuh? Ah, batang apa namanya jagung. Bukan biji jagung nih, batangnya nih. Kan jatuh-jatuhan tuh. Waqtal hasad ketika hari panen in adzina fihil malik, ternyata boleh kita ngambil itu sanabil. Sanabil itu jamak dari sumbul. Berarti boleh ngambil banyak itu. In adzina fihil malik, karena memang diizinkan oleh yang punya. Dan mungkin itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau orang panen jagung tuh biasa pas dibawain jatuh-jatuhan tuh jagung. Boleh diambilin. Kalau dia ngizinin sih boleh. Tapi umumnya sih boleh. Maksudnya itu sesuatu yang apa wajar kalau itu jatuh begitu ya. Dan orang yang punya juga ya dari yang jatuh sama yang dia bawa lebih banyak yang dia bawa kan gitu. Dari pas satu panggul yang dia bawa yang jatuh satu gitu. Yang dipanggul 700 kan. Jadi itu kalau diizinin dan bentuk izinnya itu kembali kepada urf biasanya. In azina fihil malik au kana, atau bisa jadi qadran la yashukku alal maliki iltiqatuhu, atau boleh kita ngambil itu sanabil dengan kadar la yashuk, yang mana si pemilik itu jagung la yashuk tidak sulit alal maliki bagi orang yang punya itu iltiqat untuk mungut. Jadi jatuh-jatuhan nih, kadar yang jatuh itu adalah kadar yang si punya tuh gak sulit kok. Dia tinggal jatuh, dia tinggal naruh, diambil lagi. Itu gak sulit dia untuk mengambil. Tapi dibiarin. Ha, berarti kan seperti ada semacam pembolehan. Gitu. Qadran la yashukku alal malik iltiqatuh. Ini kan cuma dua doang. Kenapa kagak diambil? Kan gak susah. Tibang jongkok sebentar begitu. Gitu. Dipungut lagi. Ini si Al-Malik yang punya sumbul tuh kagak susah sebenarnya ngambil. Au kana qadran la yashuk. Adalahnya kan para fi qadran la yashuku 'alal malik iltiqatuhu. Atau seukuran tadi, sumbulnya seukuran seukuran sejumlah sumbul yang tidak sulit. La yashuk, tidak berat bagi si Malik untuk ngambil itu. Wa kana ya la yaltaqitu bi nafsihi, dan dia tidak ngambil sendiri. Dia ada yang ngambilin dan itu tuh kagak susah. Ah, berarti boleh itu. Gitu. Fa in qadran. Kalau seandainya. Jadi kata Syekh Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah, boleh gak tuh ngambilin jagung yang jatuh-jatuhan tuh lagi panen? Boleh. Kalau diizinin. Gimana tuh bentuk salah satu bentuk izin gitu? Qadran yashuk. Tambahin lahnya. Tambahin lahnya. Coba yang lain Pak Hikmat. Pak Surdi ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba lihat. Ternyata para fi'i qadran yashuk. Di sini berbeda. Ini kalau qadran yashuk. Artinya jadi beda. Kan kata Imam Taqiyuddin Alisni boleh mengutin jagung yang jatuh-jatuhan tuh waktu panen gitu. Si yang penting si yang punya ngizinin gitu. Ah gitu. Iya, maknanya cocok kalau pakai la yashrub. Bagaimana bentuk salah satu bentuk ngizinin itu, yaitu jumlah yang si pemilik tuh nggak sulit, la yashuk tidak sulit kalau dia turun dulu mungutin itu nggak sulit. Wa kana la yaltaqid binaf, dan dia adalah orang yang nggak mungkin itu nggak mungutin sendiri kok, ada yang lain kan begitu. Karena ada yang lain maka dia nggak sulit tuh mungutin. Kalau dibiarin, ah berarti dibolehin itu. Ah gitu maksudnya. Berarti para fi tambahin la-nya tuh. Wa kana la yaltaqitu bi nafsihi. Fa in kana qadran yashuqqu 'ala al-malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa in kana qadran. Kalau jumlah sunbul itu jagung yang jatuh-jatuhan itu yashuqqu 'ala al-malik, sulit buat si pemilik untuk mungutin lagi, begitu. Ya, ya kasus yang awal lah ya syuk. Kasus yang kedua ya syuk. Fa in kana qadran ya syuku. Ini kasus yang kedua nih. Kalau jumlahnya yang jatuh-jatuhan itu ya syuk sulit untuk si pemilik jagung ngambilin. Au kana yaltaqituhu bi nafsi, atau dia bisa jadi sulit karena emang dia adalah orang yang ngambilin sendiri. Dia yang ngambilin sendiri. Haruma, maka nggak boleh tuh gitu, karena bisa jadi itu nggak diambilin karena dia nggak ngambil sendiri, karena dia ngambilnya sendiri tuh jadi sulit tuh, maka biarin dulu sampai benar-benar diizinin gitu. Paham ya? Jadi kasus-kasus pertama kan kalau diizinin boleh, cara tahu dia ngizinin gimana sih? Contoh kalau jumlah kadarnya adalah kadar yang tidak sulit bagi si pemilik untuk jongkok lagi, turun lagi, balik lagi ngambilin. Padahal dia adalah orang yang diambilin sama orang lain. Kan dia tinggal suruh ambil yang jatuh-jatuhan kan gitu. Tapi emang gak diambilin, berarti itu boleh. Yang jatuh-jatuh ini banyak sehingga sulit ngambil sendiri, ah berarti gak boleh. Itu belum ada pembolehan. Tuh. Itu haram diambilin, haram dipungut. Begitu. Wa waqa'a fi ba'ibarati ar-raudhah, dan ada pada ibarahnya ar-raudhah raudhatu talibin fi hadzal far' nau ibadhi khalalin, sejenis khalal. Maksudnya teksnya apa namanya, kalimat atau uraian yang dikatakan dalam kitab tatimah ini begitu. Kata Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Raudhatu Talibin, Imam Nawawinya ngeringkas perkataan Imam Ar-Rafi'i jadi kitab Raudhatu Talibin. Uraian Imam Al-Mutawalli dalam tatimah ini ada cacatnya nih. Mestinya enggak begini uraiannya begitu. Nah, cuman jeleknya saya belum lihat. Saya belum buka kitab Raudhah, belum sempat periksa Raudhah teksnya bagaimana. Khalal. Ada jenis yang apa jenis ibarah yang cacatnya ada di mana. Tapi memang itu kondisi yang biasa ya. Artinya kita juga ngelihat itu kan gampang dia ngambil, tinggal turun doang, suruh aja orang ngambil. Tapi dia nggak nyuruh, dia nggak ambil, berarti emang dia ridho tuh. Nah, begitu. Tapi kalau ini kok ada banyak banget ini yang jatuh-jatuhan, dia nggak punya orang tuh, nggak, dia sendiri doang kerja. Ah, berarti emang ini nggak diambilin jatuh-jatuhan, bukan karena dibiarin, bukan karena dibiarin, tapi karena emang susah bagi dia ngambilin, karena dia mungutin sendiri. Bisa jadi ntar sejam dua jam atau mungkin besok dia datang lagi ngambilin. Kan begitu. Kalau kasus yang pertama gak sulit. Tapi dibiarin. Ah berarti dibolehin tuh buat ngambil. Itu contoh apa yang kita sebut dalam iltiqatus sanabil. Apa namanya, mungutin sanabil. Tapi ini maksudnya bukan perkara iltiqat. Ini maksudnya perkara apa ya. Apa sih istilahnya. Harta yang diridhoi oleh orang lain untuk diambil. Qala Syabi Syuja mengatakan faslun wa in wujida daqitun biqari'ati tariq. Ini kita selesai dengan luqatah yang mana dia adalah barang atau hewan. Empat jenis tadi itu ya. Barang, makanan yang cepat basi, makanan yang bisa diolah, hewan. Itu luqatah. Kemudian ada jenis luqatah yang kelima yaitu faslun. Dalam fasal baru wa in wujida, kalau ada orang lakitun, kalau ada anak kecil lakit ditemukan makanya bahasanya lakir. Kalau lakir itu buat orang yang ditemukan, gitu. Kalau lukotoh barang yang ditemuin, kalau lakir orang yang ditemuin. Orang yang kayak gimana yang ditemuin? Biqari atit torik, di tengah jalan. Ini nggak berarti harus tengah-tengah gitu, bisa di pinggir jalan kan gitu. Iya pokoknya di jalanan, di tempat yang tidak bertuan, di tempat yang kita tidak duga bahwa di situ ada orang tua yang sedang ngasuh anak. Kan ya? Kita kalau lagi apa namanya istirahat, naik mobil, naik motor, kita istirahat pinggir jalan. Kongko di warung kopi, lihat ada anak kecil. Itu walaupun biqari atitorik, tapi kan itu bukan tempat yang biasa anak hilang. Itu bocah dalam, bocah kampung lagi main ke pinggir jalan, dia mau naik mobil. Jadi qari atitorik itu maksudnya nanti dijelasin, itu madya'ah, yaitu tempat yang biasa orang, tempat yang tidak diduga bahwa di situ ada orang tua yang menjaga anaknya. Gitu. In wujida laqitun biqari'atit tariq. Kalau ada menemukan, kalau ditemukan laqitun ajil biqari'atit tariq di tengah jalan, fa akhdhuhu, maka mengambil anak tersebut, wa tarbiyatuhu, dan merawatnya, wa kafalatuhu, dan menjaganya, artinya menanggung nafkahnya, wajibatun 'alal kifayati, hukumnya wajib 'alal kifayah. Seluruh orang yang tahu ada anak yang melantar di situ, hukumnya wajib. Berarti di pinggir jalan tuh dosa semua. Itu pinggir jalan bukan lakit. Itu yang di pinggir-pinggir jalan sekarang tuh bukan lakit. Itu orang emang mak bapaknya nyari duit di situ. Nyari duitnya begitu, anaknya di situ. Malah kadang-kadang ada anak-anak pinjaman orang kan begitu. Itu bukan lakit itu. Maka lampu merah itu tidak memenuhi standar qari atau tariq. Ntar dijelasin ya. Kalimat qari atau tariq itu begitu. Wa la yuqirru illa fi yadi aminin. Dan la yuqir. Ini tidak ditetapkan. Nemuin nih, ngambil anak hilang. Tidak ditetapkan illa fi yadi aminin. Kecuali di tangan orang yang terpercaya. Berarti sama hukumnya seperti lukoto. Bahwa lukoto itu hukumnya bisa sunnah, bahkan bisa makruh jadi haram. Maksudnah kalau emang dia adalah orang yang terpercaya, amanah, dan dia percaya diri bahwa dia bisa menunaikan haknya. Tapi kalau dia adalah orang yang abai, lalai, dan dia tidak mungkin menunaikan hak lukoto, maka enggak. Gitu juga ini anak nih. Anak yang wajib alal kifai itu, apa namanya, syaratnya orang yang mengutuh haruslah amin. Kalau dia enggak amin, enggak memenuhi syarat. Apa yang disebut standar amin? Nanti dijelaskan. Amin kan standarnya kan apa? Secara bahasa artinya kan apa namanya, amanah. Tapi ada standar yang lebih banyak daripada sekedar amanah. Insya Allah nanti. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, al-laqitu, anak yang ditemuin. Kullu sabiyin artinya kullu sabiyin, setiap anak kecil yang belum balik, dha'in, hilang. Hilang itu maksudnya enggak ada yang merawat. La kafilalahu, tidak ada yang merawat dia. Tidak ada yang menanggung kebutuhan dia. Wala farqa, dan tidak ada bedanya. Bainal mumayyiz, antara anak yang sudah mumayyiz, wa ghairihi, atau yang belum mumayyiz. Yang penting sobi itu belum balik. Balik itu biasanya 9 tahun mulainya. Mulai ada umuran-umuran balik itu 9 tahun. Mumayyiz itu biasanya 7 tahun. Makanya kata Nabi Muhammad, muruhum lisabain, suruh anak itu sholat 7 tahun, wadribuhu li ashrin. Pukul mereka di 10 tahun. 7 tahun suruh sholat, karena 7 tahun itu umur biasanya anak sudah mumayyiz. Bisa bedain mana benar, mana baik, begitu ya. Bisa. Kalau kata Imam Nawawi itu dalam kasyifatu saja, itu bisa ini. Bisa pakai baju sendiri, bisa makan sendiri, gak disuapin tuh, udah mumayyiz namanya itu. Mumayyiz suruh tuh, termasuk perempuan, mumayyiz 7 tahun suruh pakai kerudung, pakai hijab. Ntar 9 tahun udah lewat, udah balik tuh. 10 tahun biasanya udah dapet tuh tanda balik. Pukul dia. Tapi pukulnya bukan pukul nyakitin gitu. Kalau dulu sih ya Nabi Muhammad nyontohinnya mukulnya pakai pakai siwak gitu. Nabi Muhammad mukul istrinya pakai siwak, termasuk juga itu ke anak-anak kalau di apa namanya di diajarin kagak ngerti-ngerti mukulnya pakai siwak. Tapi pakai siwak tuh nggak bakal jera. Orang yang punya akal juga tahu pakai siwak tuh gak bakal jera. Mun siwak kecil doang gitu. Tapi kalau siwak satu truk sih iya, orang kekubur pakai siwak mati di bisa. Tapi kalau pakai siwak atuh doang. Nah, yang dimaksud pakai siwak tuh bukan pukulannya sebenarnya. Yang dimaksud pakai siwak tuh wibawa orang yang mukul itu. Gitu. Wibawanya. Nabi Muhammad mukul pakai siwak. Tapi Nabi Muhammad punya wibawa. Jangankan dia mukul pakai siwak, dia ngomong aja kan orang udah nurut. Kenapa? Wibawa. Wibawa dari mana? Panutan. Kenapa jadi panutan? Ana awwalu mujibin fima da'autuhu ilahi. Kan gitu kata Nabi Muhammad. Saya ini adalah orang yang pertama kali ngelakuin sesuatu yang saya perintah. Itu namanya wibawa. Dia punya wibawa tuh. Bokapnya marah, tong lu jangan ngerokok, lu kalau ngerokok gini, tapi dia ngerokok, kan gak punya wibawa. Anaknya dalam hati ngomong sama ember kan, ngomongnya sama ember, ngomong kagak ngerokok depan anak, ngerokok. Kan gak punya wibawa. Akhirnya dia mukul mabuk juga, anak tuh masih bukannya jadi hormat, malah jadi kesel. Kenapa? Orang tuanya gak punya wibawa. Tapi orang kalau punya wibawa kan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung rapi-rapi, pakai baju ke masjid. Anaknya, bininya kan lihat, bapaknya punya wibawa nih. Pas bapaknya ngomel, tong, sholat ke masjid dong, sholat ke musholah. Anaknya karena ngelihat tiap hari bapaknya begitu kan, punya wibawa, akhirnya dia nurut, kan begitu. Ya, udah azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tong, sholat tong. Bapaknya masih main HP, ya, gak ada wibawanya. Jadi mukul pakai siwak tuh bukan pukulannya. Jadi itu syariat minta, lu laki-laki, bapak-bapak punya wibawa dong di rumah. Gitu. Apa wibawanya kalau datang azan sholat? Punya wibawa. Setiap aturan taatin sendiri. Jangan lu bikin aturan, lu juga yang langgar. Jangan, lu laki-laki. Jadi suami punya wibawa dong. Begitu. Ya. Kalau kata lu nyuruh bini lu jangan ngutang, lu juga jangan ngutang. Nyuruh doang jangan ngutang di warung banyak banget kan begitu. Itu namanya wibawa. Jadi yang dimaksud tuh bukan siwaknya tapi punya wibawa. Itu syariat ngajarin laki-laki ente qawam. Qawam tuh apa? Punya ketegasan. Punya posisi di atas perempuan. Punya wibawa dong. Makanya biar bini dipukulnya nurut. Ente dulu yang punya wibawa. Kalau ente gak punya wibawa. Jangankan pukul pakai siwak. Ente datengin polisi. Perempuan sekarang datengin polisi lagi kan gitu. Kan nih. Orang sekarang itu. Lakinya kan gitu. Perempuannya gugat lagi kan gitu. Balas gugat. Main gugat-gugatan akhirnya. Lakinya gak punya wibawa sih. Coba dia berwibawa. Malam nih jam 4 udah bangun. Neng bangun neng sholat tahajud. Kan begitu. Neng bangun neng sahur. Lu masih punya utang. Bangun tuh bini bangun. Kenapa? Dia ngeliat lakinya kan rajin banget. Jam 4 udah bangun. Kadang Senin Kamis dia puasa. Kan begitu. Akhirnya perempuannya tuh jadi. Apa istilahnya. Ya gimana sih kayak kita ngeliat guru. Kan ya, kita tuh kan sama guru cinta banget, taat banget. Kenapa? Karena guru di mata kita tuh berwibawa. Karena dia berwibawa, dia ngomong apa aja. Kan gitu. Ya kan kita punya nih, kita punya hajat nih. Tapi guru kita nelpon. Jar, ente sini ya gini-gini. Tinggalin tuh kebutuhan langsung ke tempat guru. Kenapa? Kita ngeliat guru kita orang yang punya wibawa. Kan begitu. Suami juga begitu. Jadi bapak juga begitu. Makanya ajaran mukul tuh kagak pernah ada yang keras-keras. Mukulnya pakai siwak. Apa keras siwak? Bukan siwaknya yang keras, tapi wibawanya yang tinggi. Orang ketika diomongin langsung, iya pak, gitu. Sok banget ngomongin bapak kayak udah kayak. Tapi begitu yang kita dapat dari guru-guru kita. Wala farqa bainal mumayyizi wa ghairihi wa fil mumayyizi ihtimalun lil imam. Tapi kalau mumayyiz ihtimalun lil imam, ada ihtimal dari imam. Imam itu maksudnya Imam Al-Juwayni. Jadi kata Imam Taqiyuddin Al-Husni, yang namanya laq itu yang penting anak kecil belum balik, di tengah jalan kagak ada yang ngerawat. Baik dia adalah mumayyiz atau buk belum mumayyiz. Nah, kata Imam Al-Juwayni, kalau mumayyiz itu ihtimal. Jadi kalau belum mumayyiz sih ya benar jadi lakit, diambil tuh, dirawat. Tapi kalau udah mumayyiz kata imam ada ihtimal. Ihtimalnya enggak jadi lakit, ihtimalnya bisa jadi lakit. Ihtimal itu ihtimal kemungkinan. Artinya dalam pandangan Imam Al-Juwayni, orang yang mumayyiz itu belum tentu bisa dikatakan sebagai lakit. Tapi kalau belum mumayyiz itu namanya lakit. Wal mu'tamad, tapi qaul yang mu'tamad al-awwal. Qaul yang mu'tamad adalah al-awwal, yaitu pendapat bahwa tidak ada bedanya antara mumayyiz atau belum mumayyiz. Pokoknya kalau kalau belum balik dia lakin. Lah, lihat kenapa tidak ada bedanya antara mumayyiz atau bukan mumayyiz, yang penting belum balik, lihtiyajihi ila ta'ahudi, karena kebutuhan anak tersebut ila ta'ahudi kepada perawatan. Yang namanya anak hilang, walaupun dia sudah mumayyiz, tetap aja dia butuh dirawat. Dia butuh, karena syariat lakit ini bukan masalah gede apa kecil, bukan masalah mumayyiz atau mumayyiz, tapi masalahnya adalah kebutuhan orang untuk perawatan. Dan itu terjadi pada anak kecil, walaupun sejatinya sudah mumayyiz. Wa yuqalu lahu, dan lakit, yuqal, itu sering disebut da'iyun manbul. Da'iyun wa manbudun. Da'iyun itu dari kalimat idda'a, mengakui. Manbud dari kalimat nabad, itu artinya dibuang. Jadi lakit yang kita omongin itu dalam bahasa istilah Arab sering disebut dengan istilah da'iyun. Anak tuh sering diaku-aku, tuh anak gua, tuh anak gua. Tapi manbudun dia juga sering dibuang. Da'iyun wa manbud. Jadi dia punya dua status sekaligus, da'iyun wa manbud. Sering diaku-aku, tapi satu sisi dia juga kadang banyak yang dibuang. Begitu namanya da'iyun wa manbud. Faqauluna, dan perkataan kami, perkataan Syekh Imam Taqiyuddin Al-Husni, kullu sabiyyin, itu artinya kharaja bisabiyyi, kita kecualikan dengan kalimat sabi al-balik, anak balik. Jadi orang yang balik enggak masuk dalam standar laqid. Yang namanya laqid itu sabi, belum balik. Termasuk yatim. Yatim itu tuh sobi, kalau belum balik, kalau udah balik nggak yatim lagi namanya. Ada santunan anak yatim yang dapat anak SMA lah udah gede banget. Itu mustadafin iya, orang fakir iya, tapi bukan yatim. Yang namanya yatim tuh sebelum balik gitu. Li'annahu, karena yang namanya balik, mustaghnin anil hadonah, itu tidak lagi butuh anil hadonah kepada hadonah. Hadonah itu kekep. Bahasa Indonesia hadonah itu dikekepin. Dikekepin itu ya dirawat begitu. Apa istilahnya hadonah? Dirawat ya. Al-hadonah wa ta'ahud, dan juga perhatian. Fala ma'na li akhiri, maka tidak ada apa maksud daripada syariat. Maksudnya tidak sesuai makna dan tujuan syariat laqid. Li akhirihi, dalam mengambil anak yang sudah balik. Wa qauluna dha'i, dan perkataan kita dha'i. Tadi kan lakit kita definisikan nih, Imam Taqiyuddin Al-Husni mendefinisikan lakit itu kullu sabiyyin dha'in la kafira lahu. Setiap sabi dha'i yang hilang, al muradu bih yang dimaksud hilang, al manbud yang dibuang. Yang dimaksud hilang tuh yang dibuang. Li'annahu wa amma ghairu, sedangkan jadi awalnya punya nih, kebuang dia. Awalnya dia punya bapak, punya mak, dibuang. Awalnya punya yang ngerawat, dibuang begitu. Wa amma ghairuhu, sedangkan selain al-manbud, fa in lam yakun lahu abun, kalau emang dari lahir dia enggak punya bapak. Ini awalnya lahir ada bapaknya, ada emaknya, dibuang. Nah, itu namanya doa manbud. Tapi kalau emang dari awal enggak punya bapak, wala jad, dan juga enggak punya kakek, wala wasi, dan juga tidak punya wasi. Apa wasi? Wasi itu adalah orang yang diwasiatkan oleh pengadilan untuk ngerawat anak tersebut. Gitu. Itu namanya wasi. Kalau sekarang apa namanya? Ya bisa jadi nih, bisa jadi kan ada Haji Andre misalnya. Haji Andre dia punya anak 5 begitu. Ada anak yang paling kecil nih. Dia lihat umurnya belum nyampe, dibilang, "Ustaz, aneh kalau lihat perasaan umur aneh udah mau deket-deket nih." "Deket apaan?" "Mau deket mati kayaknya." "Ustaz, aneh minta tolong ya. Itu aneh wasiatin jagain anak aneh itu yang masih." Nah, jadi saya tuh dikasih wasiat untuk menjaga, itu namanya wasi. Orang yang diberikan mandat. Bisa oleh pengadilan, bisa juga oleh orangnya, orang tuanya. Itu namanya wasi. Jadi kalau anak itu emang nggak ada bapaknya, nggak ada kakeknya, wala wasi dan tidak ada wasinya, orang yang diwasiatkan untuk menjaga tersebut, fahifdhuhu, maka kewajiban menjaga anak tersebut, wazifatul qadhi, itu kewajiban hakim, pengadilan. Kalau sekarang kementerian apa? Ada kan ya kementerian sosial kalau sekarang. Li'anna lahu fi kitabillahil hakim wa sunnati rasulihil karim. Karena untuk anak-anak kayak gini nih, anak-anak yang memang gak punya bapak, gak punya ini, dalam Al-Quran, dalam kitab Allah yang maha hakim, yang isi ajarannya bijaksana wa sunnati rasul karim dan sunnah Nabi Muhammad yang mulia, mayakumu bihi, yaitu ada orang-orang yang ditugasi oleh Allah dan Rasul untuk yakumu bihi, untuk menunaikan kewajiban bihi terhadap anak-anak ini nih. Wa bi ghairihi, dan juga kepada orang lain, minat du'afa, daripada orang-orang lemah. Jadi maksudnya kalau dia memang enggak punya bapak berarti bukan manbuz, karena manbuz itu awalnya punya bapak dibuang gitu. Tapi kalau emang dari awal enggak punya bapak berarti dia adalah kewajiban hakim, kewajiban qadhi. Karena Allah dan Rasulullah sudah menetapkan orang-orang yang tidak punya kafil ini, yang memang lahir tidak punya bapak dan seterusnya, dan termasuk orang-orang lemah, itu tanggungannya ditanggung oleh al-qadhi, hakim. Dari mana dia ngambil? Dari Baitul Mal. Ntar ada penjelasannya begitu. Wa ma'a dzalika, qatalallahu qudatu su. Semoga Allah, saya demen nih. Khasnya Imam Taqiyuddin alisnya memang begini. Dia termasuk ulama yang kalau sekarang hidup mungkin model Habib Rizik begitu. Dan kita demen, bukan kita, saya demen model kayak qatalallahu qudatu su. Moga-moga Allah menghancurkan, memusnahkan hakim-hakim yang buruk, kudatusu. Kam fi zimamihim min nafsin qad halakat, berapa banyak dalam tanggungan mereka tuh hakim-hakim yang katanya mulia begitu. Berapa banyak ditanggung jawab mereka tuh, banyak min nafsin qad halak, banyak jiwa yang hancur. Bi akhdhi malihim, karena sebab mereka nih hakim-hakim ngambil hartanya, wadaf'ihim lidzalamah, tapi malah dibayarin ke penguasa yang zalim. Duitnya dikumpulin begitu, tapi duitnya kagak diurusin tuh panti sosial, tapi malah dikasih penguasa yang zalim buat kampanye lagi. Qatalallahu, Allah musnahin itu ente begitu. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang biar kita ngelihat bukti keagungan Allah. Allah memberikan kita bukti siapa yang khianat, siapa yang benar-benar cinta negeri ini. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah kasih kita bukti nyata, senyata-nyatanya siapa yang sebenarnya benar-benar ngurusin negara, siapa yang benar-benar malah jadi urusan negara. Kan begitu. Nah, ini ya, pemerintah bukannya ngurus malah jadi urusan. Ya kan ya? Kalau kata bahasanya Zainuddin MZ gitu. Apa namanya, ngurusin anak yatim, buat anak yatim yang dia makan. Itu namanya pengurus jadi urusan. Pemerintah bukannya ngasih solusi buat masalah malah jadi masalah, kan PA itu namanya. Wa ma'a dzalika yad'una mahabballah, dan kayak begitu itu tuh. Udahnya begitu banyak hak orang terbengkalai, banyak jiwa yang hancur, kan ya. Berapa banyak miskin terbengkalai gara-gara duitnya kagak ada. Duitnya buat kampanye lagi, buat nyari suara lagi. Itu anak-anak yang punya hak kagak dapat akhirnya. Berapa banyak coba? Berapa banyak coba? Anak-anak panti sosial yang nyari duitnya ke kita. pemerintah kagak ngasih apa-apa. Padahal pemerintah punya kewajiban tuh, apa istilahnya, menanggung itu. Nggak ada. Wa ma'adzalika, dan model yang kayak udah begitu tuh modelnya, yadda'una mahabbatullahi wa rasul. Dia ngakunya cinta Allah, cinta Rasul. Udah kayak gitu modelnya, tapi ngaku cinta Allah, cinta. Ngaku paling Islam itu dia. Makanya gedek banget. Wa qawluna, dan perkataan kita, la kafila lahu, bahwa yang definisi anak laki itu, la kafila lahu, tidak ada yang menanggung. Al muradu bil kafil, yang dimaksud dengan kafil, yang menanggung nafkah itu, al ab wal jad, bapak atau kakek, wa man yaqumu maqamahuma, dan orang yang berposisi sebagai posisi bapak, yaitu tadi al wasi. Atau dalam bahasa yang lain tuh Imam Taqiyuddin Al-Lisi juga pernah nyebut dengan istilah qayyim. Jadi wasi atau qayyim. Qayyim juga sama, orang yang ditunjuk oleh pemerintah, penguasa, untuk qayyim. Qaimun bikafalatihi, dia berdiri untuk menanggung itu. Ada qayyim gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kafil. Maka kalau enggak punya bapak, enggak punya kakek, berarti ibu tuh enggak termasuk dalam kategori kafil. Karena memang kewajiban ibu tuh bukan kafalah. Kewajiban ibu tuh daripada kafalahnya tuh memang ada pada bapaknya. Maka ketika ada orang yang enggak punya bapak atau punya bapak kemudian dibuang begitu, dan ketika dibuang kagak ada lagi yang nanggung, berarti itu namanya laqit. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir jalan gini, laqit itu. Itu lagi kerja itu sama bapak. Wallahu alam. Idza arafta hadza, besok nih kita lanjutin besok. Idza arafta hadza, tapi jadi definisi laqit itu kita udah bahas. Insyaallah besok hari Rabu kita lanjutkan tentang bagaimana ketentuan dan hukum laqit itu sendiri. Wallahu taala alam, bermanfaat. Saya mohon doa dari para guru-guru kami, para orang tua, para kiai, para tokoh masyarakat, untuk mengoreksi apa yang kami baca, baik dari sisi bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, jika memang menemukan ada kesalahan gitu ya. Dan dari awal sampai sekarang saya sudah banyak menerima koreksian. Nah, ada beberapa episode yang memang perlu diganti. Dari dulu saya mau ganti episode 60, waktunya gak ketemu mulu. Episode 60 tuh ada kesalahan baca sehingga punya makna yang kurang pas. Di video itu juga, di rekaman live itu juga, saya sih kagak salah, bukan kagak salah dalam arti, bukan ngomong yang salah, bukan. Justru saya juga ngomongnya bingung juga waktu itu tuh, di episode 60. Kebingungan. Makanya itu perlu diganti. Karena kitabnya tuh bacanya salah. Termasuk di episode berapa? 10-11. Episode 10-11 itu bukan salah. Episode 10-11 itu internetnya mati. Jadi kita rekaman 30 menit lebih. Yang nyampe cuman 10 menit. Gitu. Karena mudah-mudahan kita punya waktu buat buat take ulang. Mudah-mudahan. Gitu. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.